Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihina sa'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Ashrafi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sara ala nahji bi ihsani ila yawmi din wa ba'an. Hadirin rekan-rekan yang saya hormati dan jemaah sekalian, rasanya tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di episode yang keempat ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala karena kita tidak mungkin bisa sampai ke episode yang keempat ini kecuali dengan hidayah, kecuali dengan taufik, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Taala. Terlebih lagi sesi ini saya rasa sesi yang paling diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Taala jika niat kita ikhlas. Karena kita selenggarakan di awal bulan suci Ramadan, bulan di mana pahala dilipatgandakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, bulan di mana pintu-pintu surga dibuka, bulan di mana syaitan-syaitan, khususnya gembong-gembong syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Taala. Maka tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan ketika kaki kita bisa kita langkah atau bisa kita angkat dan kita gunakan untuk melangkah ke masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka belajar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kedua kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, ketika kita jatuh cinta, maka tidak ada cara yang lebih baik untuk merayakan cinta kita bersama dirinya kecuali dengan akad nikah dan resepsi pernikahan. Itu adalah puncak perhelatan ketika dua insan menjalin cinta kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan sebelum kita lanjutkan edisi atau part yang kedua ini, saya ingin menekankan kembali apa yang sudah kita jelaskan pada part yang pertama. Bahwa sebelum kita berbicara akad nikah dan resepsi pernikahan, maka kaidah yang harus benar-benar kita genggam adalah ta'arraf ilallah birraha ya'rifka bisyidda. Ini adalah keyword kita pada kesempatan yang lalu. Perkenalkan diri Anda kepada Allah pada saat Anda senang, maka Allah akan ingat Anda pada saat Anda sedih. Perkenalkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa Taala pada saat Anda bahagia, pada saat Anda gembira, pada saat Anda menikah dan mengadakan sebuah akad dan prosesi pernikahan, maka Allah akan ingat Anda ketika Anda memiliki masalah dengan pasangan Anda, ketika terjadi miskomunikasi, ketika terjadi ketidakcocokan, ketika terjadi perbedaan visi dan misi, ketika ada badai di rumah tangga kita. Hadirin rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, pernikahan adalah sebuah ibadah yang sangat berat karena durasinya bukan 1-2 hari. Saya tanya sama rekan yang belum nikah, siapa? Jangan emosi, kita lagi puasa. Oke, saat kita berpikir menikah, rencananya mau menikah dalam berapa lama? Sebulan? Dua bulan? Setahun? Atau dua tahun? Misalnya semua hidup kita, semua hidup itu berat. Kita disuruh istiqamah, sholat tarawih, baca satu juz satu malam selama dua bulan, kira-kira sanggup nggak? Semua bulan belum. Ini puluhan tahun. Oleh karena itu tidak jarang ditenangkan sama masyarakat kita, senior-senior kita yang menikah sudah 20 tahun, 30 tahun, kami akan mengalami kecerahan. Bayangkan divorce di usia pernikahan 35 tahun, subhanallah. Sudah punya cincin sudah selesai. Itu menunjukkan pernikahan, bukan? Nah, pada saat itu kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah akan tolong kita jika kita ingat dia pada saat kita akan tinggal. Pada saat kita resepsi, pada saat senyum lebar itu kita tampilkan di hadapan manusia. Ta'arafilallahi birrahah ya'arifan bisyiddah. Ketika kita bicara akad dan resepsi pernikahan, kita bukan berbicara tentang event yang durasinya hanya 3 jam, tidak. Ini menentukan masa depan kita. Ini menentukan kesuksesan rumah tangga kita. Kalau start kita bagus, maka berikutnya akan lebih mudah bagi kita. Ini adalah keyword yang harus kita catat sebelum kita naik ke sebuah pelaminan. Dan ini diremeh. Dan banyak teman-teman itu gak fight ketika akan, gak fight ketika resepsi, langsung menyerah dengan arus budaya, langsung menyerah dengan tekanan, baik keluarga besarnya atau keluarga dekatnya. Gak fight dulu akhirnya. Tapi ketika kita punya masalah, gak ada yang mau bantu kita atau tidak ada yang bisa bantu kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa persensi dari keluarga besar kita yang turun langsung ke jantung pernikahan kita kalau kita ada masalah, baru 1-2 orang. Lalu yang ketiga, kalian. Bahkan komentari, bahkan terkadang fitnah, bahkan terkadang ngompor-ngomporin. Apakah orang-orang seperti itu kita dengar ketika akan nikah? Sejatinya. Apakah orang-orang seperti itu yang kita ikuti ketika resepsi pernikahan? Allah Jalla wa'ala, dia yang bisa menolong kita, subhanahu wa ta'ala. Amma yukimun fahra ila da'a. Siapa lagi yang bisa mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang sedang terhimpit, sedang terdesak, sedang ada masalah keluarga besar, kecuali dirinya, subhanahu wa ta'ala. Memang benar, sekarang sih gak terang. Sekarang sih pengen mengekspos kesamaan kita. Kita ingin menjadi lampu semalam. Tapi ingat, orang yang cerdas dia berpikir bukan hanya 1-2 malam, namun malam-malam berikutnya. Dan itulah penentuan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, berbicara tentang akad nikah dan prosesi pernikahan, perkenalan puncak saat kita merayakan cinta kita kepada pasangan, dengan pasangan kita, maka pastikan kita arafah ila Allah jarrahah ya alaika fi syiddah. Perkenalkan diri Anda kepada Allah pada saat Anda senang dengan taat kepadanya, dengan menjauhi maksiatnya, dengan tunduk kepadanya, dengan menjaga syariatnya, maka Allah akan ingat kita pada saat kita mengalami kesulitan. Perkenalkan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita sudah berbicara tentang akad nikah dan resume dari akad nikah. Simpel aja, artinya kita bagi menjadi dua, yaitu syarat dan rukun. Ada pun rukun akad nikah, berapa rukun? Kalau mau tiga rukunnya. Adanya mempelai laki-laki dan adanya mempelai wanita, lalu adanya hijab dan qabul. Jadi ada yang mempelai, yang kalau ada mempelai perempuannya, kita mau nikah sama siapa? Lalu yang berikutnya, ijab. Ijab itu adalah ucapan yang disampaikan oleh wali si wanita. Qabil itu zawaj tukaha, pakai bahasa Arab. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia, saya nikahkan putri saya bulanan binti bulan dengan bulan binti bulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat mutang, misalnya begitu. Ini nama sahabat Muhammad boleh. Redaksi itu artinya hijab. Dan yang berikutnya qabul. Qabul itu menerima. Ketika mempelai laki-laki mengatakan saya terima nikah. Atau qabil itu nikah hahaha. Selesai. Itu rukun. Ada mempelai, rukun biar. Lalu ada hijab dan ada qabul. Dan kepala kita singgung bahwa mempelai wanita atau kedua mempelai tidak harus bertemu di berkasi. Apabila misalnya kita menikah dengan WebEx misalnya, atau UFO, atau misalnya Skype, boleh apa enggak? Boleh, diperbolehkan. Pasangan apa pada di luar atau pada di sini, sudah tidak bisa ditahan lagi, ingin ditumpangkan pada hari itu juga, disediakan nikahnya ya, Skype atau WebEx atau UFO dan seterusnya. Ada banyak. Selama seluruh perangkat itu komplit, tidak ada manipulasi. Jadi yang menikahkan benar-benar walinya. Itu yang kedua syarat. Syarat adalah syarat akad nikah itu bagus. Yang pertama, mempelainya jelas. Yang mempelai jelas. Jadi mempelai wanitanya siapa pak? Anaknya Pak Sutanto. Anaknya Pak Sutanto ada tiga, yang mana gitu. Ini ada perempuan ada tiga. Oh yang namanya Susi, jadi jelas. Yang kedua Rino. Jadi dua-duanya tidak dipaksa. Karena kalau dipaksa, akan bisa batal. Karena sekali ini tidak boleh menikah tanpa paksa. Makanya Nabi mengatakan gadis itu ditanya dan tandanya setuju, diamnya bifakuha somatuha. Diamnya gadis itu tandanya dia setuju. Karena kalau dia tidak setuju, maka dia harus bilang saya tidak setuju. Dan pernikahan tidak boleh dilangsungkan. Yang berikutnya, yang ketiga, yang menikahinya adalah wali. Dan wali yang menempati saf pertama adalah ayah. Kalau ayah tidak ada, maka lari ke wali yang paling dekat dengan dia. Jadi ini lah para ulama fikih. Kalau kita baca tempat memandang itu beda semua. Tapi intinya aja, kembali kepada makna wali. Wali itu apa sih? Wali itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap wanita yang menghandle hidupnya selama ini, yang mengatur, yang kalau misalnya di cewek kuliah yang bayar gitu dari keluarga ayah, dari keluarga besarnya. Kalau misalnya ada masalah, misalnya sakit, yang baru sakit, nah itu dia, itu wali. Jadi yang paling bertanggung jawab. Dan yang keempat, disaksikan oleh dua orang saksi. Disaksikan oleh dua orang. Dan yang namanya saksi itu harus punya syarat. Wasyahidai adli, dan dua saksi yang agamanya baik. Baik saksi mana? Standar masyarakat pada saat itu. Jadi bukan syaratnya ubahkan. Kalau syaratnya ubahkan ada yang saksi punya pernikahannya. Karena siapa ilmunya atau ketakwanya sebagai ubahkan sendiri. Jadi yang jadi saksi itu tidak boleh orang saksi. Tidak boleh orang saksi, itu tidak boleh. Yang jadi saksi adalah orang yang agamanya baik dengan standar kita cara. Nah, standar orang baik, standar orang saleh di Jakarta gimana sih? Menjaga sholat, oke. Puasa Ramadan, oke. Itu bisa jadi saksi. Dan apabila misalnya detik ini akad nikah, lalu ada saksi, ada dua orang saksi, ternyata salah satu saksinya itu pasti pemabuk, jangkis gitu, suka pelet. Tapi di ruangan itu dihadiri seperti ini, waktu datang semua. Kira-kira pernikahannya sah atau enggak? Sah. Karena ini saksi adalah yang menyaksikan, bukan yang tercatat di KUA. Itu hanya birokrasi. Kecuali kalau enggak ada saksi lain, kecuali mereka berdua. Lalu satu pasti pernikahan tidak sah. Dan nikah ahli dari wali, wasyahidai adli. Tidak itu pernikahan yang sah, tanpa wali dan kedua saksi yang adil, maksudnya agamanya baik. Jadi semua yang hadir adalah saksi walaupun tidak tercatat. Karena kalau semua yang hadir tercatat, ya penghulunya tidak perlu pulang di tercatat. 1000 orang datang kan tidak akan itu orang saja. Itulah akad nikah dan jalan alur akad nikah adalah calon mempelai berhadapan dengan wali. Lalu yang terbaik wali membaca apa? Khutbah nikah. Dan ini khutbah nikah itu apa? Masih ingat? Ayah mau nikah ya? Pasti masih ingat. Nah, apa khutbah nikah? Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina sampai selesai. Apa yang bisa dikenal khutbah itu maksud. Jadi seperti para ustaz membuka kajian atau khutbah Jumat. itu khutbah untuk menikah. Dan yang terbaik membacanya adalah wali. Jadi kalau misalnya ayahnya yang mau menikahkan, maka ayahnya yang baca. Jadi inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqullaha rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۚ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. Saya mendingan mundur aja lah kalau begitu. Jadi yang berat itu sebenarnya siapa? Walinya nih gitu. Bukan mempelainya, mempelainya kan bilang apa? Mobil itu nikah, selesai. Saya terima nikahnya, selesai. Selesai. Saya terima nikahnya, selesai. Kalau mau pakai itu juga, apa mau diperinci? Pulang, nanti pulang dan seterusnya. Ini kalau sampai itu, wah, jadi hayat. Karena itu penting. Itu penting. Karena malu buana sekali, buana sakfiru. Kami memuji Engkau ya Allah. Karena ini tidak mungkin tersendat kecuali dengan topik dari Allah. Buana sekali, kami. Kamu minta pertolongan, semoga lancarkan pernikahan ini. Buana sakfiru. Kami beristighfar dari dosa-dosa kami. Karena yang bisa menghancurkan pernikahan adalah dosa. Tapi jangan khawatir. Barang siapa yang ada rencana mau menikahkan adiknya, kakaknya, atau anaknya, kalau dia tidak bisa, itu bisa diwakilkan. Bisa tolong dibaca saja itu boleh. Atau pengurunya suruh baca tapi redaksinya seperti di atas. Itu kan, tapi yang terbaik ayatnya, karena kan beda ayat baca dengan usah baca beda tuh. Ini kan menikahkan anak sendiri. Pasti lebih puyuh, lebih syahdu, lebih merenungkan, mungkin terbata-bata. Nah itu intinya. Jadi itulah akad nikah. Setelah akad nikah, maka pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang resepsi pernikahan. Sampai berbicara kita kenal apa sih? Walimatul urs. Walimatul urs. Itu harus komplit. Karena walimah itu adalah acara makan-makan. Dan walimah itu banyak dalam Islam. Ada walimah resepsi pernikahan, ada walimah misalnya masuk rumah baru, ada walimah kita dan seterusnya. Itu yang namanya walimah. Jadi rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas masalah walimah, sekali lagi saya ingatkan sebuah jiwa tentang masalah walimah. Walimah masuk tempat muamalah. Jadi walimah masuk tempat muamalah, bukan masuk tempat ibadah. Ini penting. Artinya, maka hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan sebuah acara di walimah tersebut. Jadi silakan membuat acara apapun, hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Jadi hukum asalnya teman-teman atau rekan-rekan itu bisa berkreasi di resepsi. Jadi mau pakai apa? Mau pakai baju padang boleh atau Jawa boleh, ini ya bebas lah. Terus transportnya bebas, atau susunan acaranya bebas. Dan seterusnya, mau kasih kabar sambutan sampai 5 kali juga bebas gitu. Bebas. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Jadi walimah masuk tempat muamalah, bukan masuk tempat ibadah. Jadi misalnya rundown acara kita gak ada pada zaman Nabi, itu bukan berarti haram. Karena ini masuk tempat muamalah, bukan masuk tempat ibadah. Karena ada dua kaidah besar yang bertolak belakang. Ada pun masalah ibadah, maka masuk ke ibadah dan halal. Kata ya dulu dari halal masuk iya nih. Hukum asal ibadah itu haram sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Tapi sebaliknya, al-aslu fil mu'amalah si ibadah hatta ya dulu dari halal kadiri. Hukum asal mu'amalah hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Itu yang perlu kita camkan. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita enggak punya pilihan kecuali untuk membahas poin-poin penting dari walimah. Karena sekarang ini waktu kita jelas, kita harus benar-benar taat kepada Allah pada hari itu. Agar Allah mengingat kita ketika kita ada masalah rumah tangga. Kenapa yang dilakukan oleh Allah semangat mentah? Yang pertama, hukum wanita itu apa sih? Hukum resepsi pernikahan. Apa hukumnya menyelenggarakan resepsi pernikahan? Mengundang orang untuk hadir, kita makan-makan, kita rayakan cinta kita dengan makanan kita. Hukumnya apa? Terjadi perbedaan di tengah-tengah para ulama. Mayoritas ulama mengatakan sunnah. Tapi sebagian ulama madzhab Syafi'i, madzhab yang dipilih oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, dan madzhab Qadiri, itu mengatakan wajib. Kenapa demikian? Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Ali bin Abi Thalib melamar putri beliau Fatimah, Nabi mengatakan begini kepada Ali dalam hadis Imam Ahmad, "Innahu la budda li al-ruzi min walimah." Ali ingat ya, pernikahan itu harus ada walimahnya. Dan ketika Abu Rahman bin Auf menikah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqim lahu syah, buatlah resepsi pernikahan walaupun hanya menyembeli satu ekor kambing." Buat kepada Nabi sallallahu. Jadi ini ditekankan buat saudara kan walimah semampu kita. Atau hukumnya yang mengatakan wajib atau balas salam sunnah, tapi dalilnya tegas, dalilnya nggak bisa diremehkan, karena Nabi mengatakan pokoknya setiap orang menikah harus ada wanita, harus ada resepsi pernikahan. Maka usahakan sekuat tenaga agar kita semakin disayang dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin. Poin yang berikutnya, kata-kata yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin menyelenggarakan wanita, apa apa yang harus kita lakukan? Kira-kira yang dulu sudah pernah nikah, maka memang sedang merencanakan pernikahan. Ketika kita sudah persiapkan, kita mau menyelenggarakan resepsi pernikahan. Yang pertama kali apa yang harus kita lakukan? Jomblo semua kali ini. Pernah nikah? Apa pertama kali? Mungkin nyari gedung Pak Ustaz. Ini Jakarta susah banget nyari gedung kan gitu ya. Bahkan terkadang orang sudah tidak mikir hari baik-baik dapat gedung atau enggak. Jadi yang pertama kali dihunting adalah gedung. Atau mungkin ke pameran wedding organizer. Biasanya kalau mau nikah tuh pertama kesana. Ada pun seorang muslim dan muslimah tidak. Bukan itu yang pertama kali. Yang pertama kali adalah niat. Innal a'mal binniyat. Sesungguhnya apa ibadah itu tergantung niat. Bukan yang itu. Bukan pergi ke desainer untuk merancang sebuah tokseo atau sebuah gaun yang begitu indah, tidak. Niat. Tanya diri kita, kita ini mau buat resepsi untuk apa sih? Apa untuk show of force? Untuk memperlihatkan bahwa kita mampu? Atau untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Nabi mengatakan, "Awli walau bisya'an," selenggarakan resepsi pernikahan walaupun hanya seekor kambing. Ini menentukan. Niat itu menentukan jumlah undangan. Niat itu menentukan gedung. Tapi betul-betulnya para pilih Balai Sudirman karena temannya Balai Sudirman. Ini pun gedung bangsa ini. Ya kalau itu bisa salah juga. Ada orang pilih Balai Samudra karena partnernya Balai Samudra gitu. Tetangganya Balai Samudra. Jadi itu mau Samudra. Ada pun orang yang punya nanti pasti gak peduli. Mau balas di rumah, mau balas rakyat, mau balas desa, terserah. Yang penting gue kawin gitu kan ya. Yang penting gue gak main kira skema Allah SWT. Karena gak ada kira kita. Atau banyak orang untuk pernikahan, dia tetap mau nikah, dia mau pamer. Dia mau orang kabur gitu, ternyata di balas di rumah. Ternyata di sisi, di sisi. Ternyata di balas kartini. Ternyata di sebelumnya diskaun misalnya. Nah, kita ingin ibadah, bukan ingin pamer. Inna ma'amal bin sesungguhnya amal ibadah itu tergantung niatnya. Artinya bukan berarti tidak boleh ibadah sendiri. Makanya, kalau aku punya relasi 2000 undangan, maka aku bisa pilih ibadah sendiri. Tapi kalau cuma 70 orang, apa yang ibadah sendiri? Orang ibadah sendiri. Atau cuma misalnya 22 orang, apa yang ibadah sendiri? 22 orang kan luar bukan main bola aja sana kan. Jadi hanya ini adalah panggilan Allah SWT. Ini yang ditentuin banget. Dan catering juga kita, kalau dia tidak ibadah, kita tidak akan membayar, kita tidak akan berlebihan. Tapi kalau misalnya kita untuk pakai, untuk pamer, untuk show off, semuanya harus perfect, semua harus VIP class dan seterusnya. Kita tidak begitu. Inna ma'amal, ini menentukan. Intas dukillah ayat dukkan. Tapi total bersama jika anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita anda. Kalau anda jujur ketika menyelenggarakan akad di dalam resepsi pernikahan, maka Allah akan wujudkan cita-cita kita mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ingat kita sedang melakukan ibadah menentukan puluhan tahun kehidupan rumah tangga kita jika Allah berikan umur panjang kepada kita. Jangan ambil resiko dalam masalah ini. Niat. Inna ma'amalu binniyat. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita berniat, setelah kita berniat, apa yang harus kita lakukan berikutnya? Next, apa sih? Menentukan waktu, waktu resepsi pernikahan. Waktunya kapan? Bagaimana tadi kita katakan kalau kita mau nikah di Jakarta, itu biasanya kita tidak punya pilihan. Ikut apa kata gedung besar. Kecuali kita punya dana yang begitu luar biasa. Karena kita sendiri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ilmu fikih, dalam ilmu fikih, bahwa ada tiga pendapat para ulama. Pendapat yang pertama, setelah akad, setelah akad. Pendapat yang kedua, setelah berhubungan. Setelah malam pertama, setelah berhubungan. Dan yang ketiga, bebas. Mulai dari akad sampai setelah berhubungan, opsinya bebas. Kira-kira mana yang lebih kuat? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, rekan-rekan sekalian, banyak para ulama mengatakan setelah malam pertama itu yang paling afdol. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas. Ketika Nabi menikah dengan Sofia, Nabi melakukan malam pertama dengan Sofia, lalu besoknya beliau resepsi. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan pada awal hijrah dan dalam riwayat bahwa Nabi malam pertama dulu dengan istrinya, terus besoknya Nabi panggil aku, kata Anda, untuk mengundang masyarakat agar datang ke resepsi pernikahannya. Jadi itu yang terbaik bisa berjalan. Jadi misalnya aku nikah Jumat, nah Sabtu gitu kan, Sabtu atau Minggu, diterapkan oleh Allah. Tapi kalau bikin aja ada sih juga. Karena orang itu sekaligus capek dan sekaligus. Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Juga boleh kan. Tetapi kalau mau yang paling ideal itu setelah malam pertama, sebagaimana yang diterapkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Anas, hadis Anas dari Wahab bin Umar bin Hakim. Dan Al-Imam Baihaqi dalam kitab sunannya menulis bab waktu walimah, bab waktu walimah, lalu dia membawakan hadis sanad tersebut. Jadi rekan-rekan sekalian, ini yang terbaik. Tapi kalau kita mau sekaligus sandra, mungkin Jakarta, kaum dan seterusnya, silakan sandarakan di hari-hari akad nikah kita ada masalah. Jadi itu masalah waktu. Yang berikutnya, yang berikutnya kita menentukan berapa undangan. Menu, lalu budget yang harus kita keluarkan. Kira-kira acara kalau mau nikah berapa undangan yang kamu mau? Ada dalilnya kan? Misalnya maksimal 500 undangan gitu. Kalau 501 masuk neraka. Kira-kira gimana? Al-Imam Ibnu Hajar dan An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa Al-Qadhi yang telah menukilkan terjadi konsensus kesepakatan seluruh para ulama tidak ada batas. Tidak ada batas liaksarihan untuk maksimalnya. Jadi tidak ada batas. Mau undang 500 boleh, mau undang 1000 boleh, mau undang 2000 boleh. Ada batas. Ijma para ulama boleh. Dan ini ijma tidak dahil, diperbolehkan. Tidak ada batas undangan. Apa-apa undangan kadangnya kalau budget terus makanan tidak ada batas tertentu, artinya tapi nggak pernah stress, harus bubuknya yang tiga, nggak boleh lebih, atau pokoknya bubuknya harus ada kami guling ya. Nah, jadi kalau masuk neraka nggak ada seperti itu. Jadi bebas mau pilih menu apapun, antum sukanya dimsum pesan dimsum, saya nggak suka dimsum tapi suka somai, oke pesan somai, nggak ada masalah. Saya nggak mau pakai bubuk, saya mau nasi kotak, oke nasi kotak. Kalau saya nasi bungkus boleh, terserah, bebas, lahar deh, itu biasa. Namun kita harus ingat rambu-rambu berikut ini. Hendaknya kita moderat di antara dua dalil. Nabi SAW bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu." Disebutkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hendaklah dia muliakan tamu-tamunya. Selagi kita bisa muliakan tamu, kita muliakan. Muliakan. Jangan kita mampu menurutnya nasi sambal terasi plus wajib juga ini apa ini apa satu wajib yang ini loh yang logis loh gitu yang layak loh. Nabi katakan muliakan bukan kenyangkan, muliakan. Jadi memang usahakan suami tamu itu makan enak gitu. Namun bukan tanpa batas. Karena Allah berfirman dalam surah Al-A'raf 31, "Wala tusrifu," jangan berlebihan. Jangan berlebihan kata Allah. Sewajarnya lah. Dan Allah firmankan dan lebih Allah tekankan lagi dalam surah Al-Isra ayat 26-27, "Wala tubadir tabghira innal mubadirina lahu ikhwana syayatin." Dan janganlah anda melakukan tindakan yang mubadir. Mubadir itu berarti overdosis. Setiap 1 rupiah yang overdosis itu mubadir. Bermiliar-miliar antum keluarkan untuk ketaatan itu juga mubadir. Yang sampai nggak sinkron gitu loh makanan dengan tamu, akhirnya makanan kebuangan. Sedangkan saudara-saudara kita di Aceh, pengungsi Myanmar, Rohingya, dari Palestina, kalau di Irak, kalau di Suriah, itu susah dari makan, karena ya, bisa. Boleh kita tidak ada kata seksi, karena memuliakan sabda Nabi SAW dan memuliakan tahu kita, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan, jangan habis-habisan, secukupnya. Karena sesungguhnya orang-orang yang membantu itu teman-temannya syaitan. Jangan cuma gara-gara untuk menggunakan diri Allah, luar biasa. Jangan cuma gara-gara kue belasan juta atau keluarga. Kalau satu pernikahan yang cukup terkenal beberapa tahun yang lalu, itu untuk kue aja 780 juta kue lah. Untuk bunga, apa macam di bunga? Bunga, rambutnya. Untuk bunga 7M. Pernikahan siapa? Pernikahan pangeran Inggris yang kita tahu bersama, tidak perlu disebutkan namanya. Itu untuk bunganya 7M. Untuk bunga. Dan total budget yang dia keluarkan, keluarga kerajaan keluarkan 321 miliar. 321 miliar. Ya, tapi tidak ada apa-apanya kalau rekor masih dipegang umat Islam. Masya Allah. Bangga gak sebagai muslim? Malu lah aku banget. Ini kan rekor mubazir. Berapa? 1,3T tahun 79. Bukan 2015. Tahun 79. Salah satu pangeran di Middle East itu menikah dan buat resepsi habis-habisan. Dana yang habis 1,3 T, 79 dolar berapa? 79. Bahasa semangat saya. Siapa di sini yang anak muda kasih vintage gitu, 7,000. Berapa? Itu apa? Bahasa? Bahasa yang apa? Tahun berapa? 79. Masya Allah. Dulu saya berapa? Bahasa 50 rupiah. Ini 1,3 T. Ya Allah. Itu mati Islam. Ini yang perlu kita catat. Itu rekor di dunia sampai ke dunia. Ada kalian sejalan membahas ini. Saya ingin ingatkan sekali. Kalau aku berpajak negara, mungkin aku akan dapatkan sambutan dari masyarakat. Orang akan kenal aku. Tapi ingat, Allah yang menyatakan, وَلَا تُبَرْدِرْ تَبَرْدِرْ إِنَّا تُبَرْدِرِنَا كَنِقْوَانَ شَيَاطِينَ. Janganlah kalian melakukan tindakan mubazir, karena sesungguhnya tindakan mubazir itu atau orang-orang yang mubazir itu adalah saudara-saudara syaitan. Dan ingat hadis Muslim, kita harus ingat hadis ini. Nabi SAW menyatakan bahwa iblis memiliki singgasana di atas air, lalu dia dikumbungi oleh anak buahnya, dan yang menempati ring satu dia adalah orang atau syaitan-syaitan yang paling jahat dalam menggoda manusia. Jadi ring satunya iblis, oh ini para pakar, ini mafia-mafia ini. Seseorang atau ada iblis atau ada syaitan yang akan tangan dan diceritakan kinerjanya kepada iblis, karena belum melakukan apapun. Lalu di saat keheningan ada satu syaitan yang angkat tangan, lalu dia ceritakan, aku tidak tinggalkan orang tersebut sampai aku buat dia bercerai dengan istrinya. Apa kata iblis? Ada ini, suruh dia ke sini, suruh dia berada di dekat. Akhirnya syaitan ini maju sampai di dekat iblis. Saya tidak tahu kan ini satunya siapa yang paling mengerikan dalam menggoda. Lalu kata iblis, nikmatnya ini baru tempatku. Kayak ini bikin cerai orang. Ayolah semangat cerai orang. Gitu. Jadi akhirnya saya mungkinkah rumah tangga kita bisa sakinah mawaddah warahmah? Sedangkan di hari pertama pernikahan kita pun dan iblis pernikahan kita. bahkan kita anak saudara lagi, ini saudara tua nih, namanya Iblis, masya Allah. Kalau mengatakan indah membatilkan kan melihat syaitan, sesungguhnya orang-orang yang membatilkan itu saudara-saudara Iblis, saudara-saudara syaitan. Dia nggak diundang aja datang kan? Iya kan? Tidak. Ini pakai jabatan Iblis, undang Iblis kan? Mata aku dibatalkan bagi jamaah yang membawa mobil Xenia B6437 JFX. Saya ulangi, Xenia B6437 JFX saat pemeriksa mobilnya di dunia dan tangannya belum diingatkan. Terima kasih. Xenia B6437 JFX. Terima kasih. Jadi nanti jangan gampang kamu mampu, jadi jangan membantir karena yang kita pertaruhkan dalam masa depan kita. Jadi sekali lagi, walaupun tidak ada batasan, tapi yang baik antara memuliakan dan melampaui batas di tengah-tengah. Kita main tengah, jangan membuat orang kesian gitu loh. Padahal nasinya habis, mohon maaf ya, udangnya nasinya habis, mungkin bisa ambil nasi di bawah sebelah ngomong-ngomong berapanya masih ada. Jadi kalau begitu malu-malu kita kami mengatakan bahwa saya yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakan tamunya. Tapi jangan berlebihan. Tidak perlu cukup 5 bubuk ya bagus. Apa 5 bubuk? Buat apa sih? Ada gunanya. Orang-orang kelaparan di luar. Ingatlah kita bahwa ini menentukan masa depan kita. Allah Taala bersama. Kita lanjutkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Undangan ini yang harus kita pikirkan. Siapa akan kita undang? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu bebas, tapi hendaknya kita undang semua segmen. Maksud semua segmen apa? Khususkan teman-teman yang sebicarakan. Teman-teman kita, teman-teman satu kantor, teman-teman kuliah, itu sudah jelas. Saudara sudah jelas. Tapi saya ingin menekankan 2 segmen. Segmen yang pertama adalah fakir miskin. Undang. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, syarat ta'am al-waliman yud'a al-agniya wa yutrakul fuqara. Seburuk-buruk makanan itu adalah makanan resepsi, makanan walimah yang diundang hanya orang-orang kaya saja, yang diundang hanya pejabat saja, yang diundang hanya tokoh nasional saja, yang diundang hanya orang-orang yang punya nama saja, yang diundang karena perbasan eksklusif dan the head saja. Itu seburuk-buruk makanan. Wajib satu lebara dan orang-orang miskin yang diundang sama dia. Itu seburuk-buruk makanan kata Nabi SAW. Seburuk-buruk makanan tak berkah. Tidak berkah. Sebagai ulama ketika dapat dan melihat konsekuensi mereka pulang lagi. Mereka tak mau makan. Mereka tidak mau mengotori lampu mereka dengan makanan yang buruk kata Nabi SAW. Kenapa? Sebagai ulama tak makan itu. Ini figur semua, pejabat semua, orang lain semua, pakai itu semua. Akhirnya tidak pernah. Ini 10 makanan. Undang fakir miskin. Undang fakir miskin. Jangan dibeda-bedakan. Islam tak suka kita terbeda-bedakan orang karena harta, karena jabatan. Tapi malah besar. Ini seburuk-buruk makanan. Dan yang perlu kita kritisi, mungkin nggak seperti ini kan ya. Walaupun ada undangan atau resepsi pernikahan ada, tapi sedikit. Tapi yang sekarang juga mulai tren adalah konsep adanya luar VIP atau VIP. Jadi yang bukan pejabat suruh ngantri seperti rumah tangga apa nunggu kambing kuning dia punya uang khusus. Ini nggak boleh hadir sekali. Karena walaupun yang miskin diundang juga, ini Anda membuat sebuah klasifikasi, Anda membedakan. Bukankah bisa jadi orang miskin itu lebih susah untuk datang ke tempat Anda? Orang kaya enak ada driver, duduk manis, sampai orang miskin harus tidak pakai naik apa. Mungkin kehujanan dan naik motor, dia bela-belain. Lalu ketika itu dia lihat dibedakan. Ini bukan masalah VIP, tapi dibedakan. Ada kelas 2, ini VIP di sana. Kamu boleh itu, muslimlah seperti itu. Tapi mana ada buat orang VIP, bapak orang kaya berpejabat dan seterusnya. Akhirnya yang datang ke pernikahan kita itu semua menghargai kita. Apakah begitu perempuan kita? Dia menghargai kita, dia punya aktivitas, dia punya kesibukan. Dia datang, lalu kita bedakan. Anda bukan pejabat, Anda biasa aja ngantri, naik pejabat, VIP, enggak boleh. Kalau bisa dihapus. Nah ini perbedaan, walaupun tetap diundang, tetapi terjadi perbedaan dan Nabi tidak pernah demikian. Nabi bergaul dengan orang kaya seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Uthman, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi Nabi pun juga punya hubungan yang tidak kalah dekat dengan ahli di Nabi Khalid yang biasa-biasa saja. Abu Hurairah, Bilal bin Rabah, Abu Sufah. Nah ini beda-beda ya, yang mungkin ada seorang kaya yang ada di sana ya. Beda-beda, hapus. Biar semua ngantri gitu. Dan orang kaya itu perlu ngantri. Perlu, karena kalau setiap hari dia dielulukan terus, diangkat terus, dilompok satukan terus, dia gak mau turun sama Allah. Biar saja rasakan nunggu gitu. Biar tahu ternyata saya biasa juga, ternyata saya hamba Allah ya. Karena orang kalau setiap hari diservis terus, dia gak akan mau servis orang. Karena sudah terbiasa, saya diservis, bukan diservis. Saya mengatur, bukan diatur. Maka biarkan semua berbaur di pernikahan kita, maka insya Allah pernikahan kita berkat. Dan kita benar-benar merayakan cinta dengan pasangan kita. Jangan sampai gara-gara kita bedakan keberkahan perayaan cinta kita menjadi tercoreng. Allahumma a'lam bishawab. Lalu segmen yang kedua adalah orang-orang saleh. Ini penting. Orang-orang saleh. Walaupun dia tidak kaya, undang orang-orang saleh. Kenapa demikian? Dalam hadis Abu Daud, Nabi SAW bersabda, "La yusahib illa mu'mina wa la yaqul ba'aka illa tabi." Anda jangan bersahabat kecuali dengan seorang mukmin yang bertakwa, dan jangan ada yang makan makanan Anda kecuali orang yang bertakwa. Apa maknanya? Apakah maknanya orang non muslim tidak boleh makan makanan kita? Kita tadi kasih juga kepada non muslim. Apakah pelaku maksiat tidak boleh makan barang kita dan kita traktir? Bukan demikian. Ini penekanan. Maksudnya adalah jika orang saleh makan makanan kita, datang ke resepsi kita lalu makan berkah, itu akan memberkahi harta kita dan acara kita. Diundang dan diharapkan benar. Atau punya teman saleh itu untuk yang mempertahankan. Kalau mau bawa undangannya datang kasih sendiri, dan dia punya, dia akan berjuang juga. Teman-teman juga yang rajin, yang takut kepada Allah, yang bertiga kepada Allah SWT, yang rajin salat lima waktunya itu undang. Dan hadirnya yang dirahmati oleh Allah SWT. Kalau kita undang orang-orang seperti ini, ketika dia datang, apa yang dia lakukan? Dia akan doakan kita. Barakallahu lakum wa barakallahu lakum wa barakallahu lakum. Sebagaimana banyak sudah kita syarat pada pertemuan yang lalu, dia akan doakan karena dia tahu. Jadi kita akan doakan Allah maafkan apa yang maksimal sepat ya Allah berikan makan kepada tuan rumah yang telah memberikan aku makanan dan berikan lagi minum selalu sebagaimana dia memberikan aku minum. Ada pun orang-orang fasik, orang-orang yang tidak kenal Allah, kira-kira ketika datang paling selfie aja sama kita dan selfie nggak ada dari kita juga. Dia doain enggak? Enggak, dia nggak doain. Selamat apa? Atau orang lain doain, orang soleh doain kita. Walaupun misalnya nggak bawa amplop atau cuma bawa amplop aja nggak ada isinya kan gitu. Kita nggak tahu pasti dalam soleh. Jadi tapi doa itu yang paling penting, doa. Itu lebih dari segalanya. Apalagi doa dari orang-orang soleh. orang-orang ahli siang, ahli kiam, ahli puasa, ahli salat lain, orang-orang yang ikhlas ketika mendoakan bahwa Allah ulang kebawah ka'alai ujala bayna kubah mikhaya, itu luar biasa, itu dahsyat membantu banget. Makanya diundang. Ini yang perlu kita coba, diundang. Jangan mereka datang, mereka doakan. Karena mereka makan makanan kita, dan ketika mereka datang, suruh makan. Suruh makan. Makan dulu. Kalau dia apa sih, itu rumah sebab awal-awal dia udah makan atau belum makan. Kadang-kadang kalau kita udah di apa di steak di panggung, kita nggak perhatikan orang lain. Ya, coba ikutin gitu. Tidak perlu begitu juga ya. Tapi kami tidak mau makan atau aku sih lo tapi kawan ini berkah dia makan berkah. Mulai yang berdoa maka dia datang ini. Jangan ada yang makan makanan sesuatu orang berdoa berkah. Kalau dia puasa gimana? Tergantung puasanya apa? Puasa wajib atau puasa sunnah? Kalau puasa wajib kita tidak boleh maksa suruh bungkus saja. Kita bungkusin bagian itu untuk tepat. Tapi kalau dia puasa sunnah, kita punya hak untuk minta dia makan. Kita punya hak untuk minta dia makan. Ada seorang sahabat diundang sama Nabi SAW. Ya, ternyata di sahabat puasa sunnah. Lalu ketika ditawari makan, sahabat ini mengatakan, "Masih lagi puasa Rasulullah." Apa kata Nabi? Saudaramu ini, itu sudah mengeluarkan biaya dan makanan untuk Anda. Anda makan, gitu. Makan, emang murah, mahal. Satu porsi bisa 100.000, 100.000. Makan, makan. Kita hargai kandungan. Dan pahala dapat, insya Allah. Jadi itu yang terbaik. Walaupun jika kita tegas tetap puasa, boleh. Paman sholat, paman sholi, kata-kata. Bagaimana siapa yang berpuasa, itu akan keluarnya. Tapi kan beda. Jadi kita agar orang-orang saya itu makan. Makanya itu kalau ada yang makan sih malam gitu. Itu pada buka. Jangan gak mau rugi. Buat rasanya lo ngomong itu satu siapa jadi. Jadi itu pengertian buat rasanya itu sih. Jadi mereka cuma wanita aja. Jadi patut jadi ibu kesui. Yang berikutnya, boleh tak kita mengadakan lebih dari sekali acara kasasi? Kalau boleh kita untuk membantu ya, boleh tak? Boleh atau tidak? Hadirin, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, banyak hadis tentang masalah ini dan mayoritas lemah seperti hadis Ibnu Mas'ud. Taat maka di yaumil haqqun wa taat di yaumil nani sa'ah wa taat di yaumil tali sum'ah. Sesungguhnya resepsi hari pertama itu benar, itu baru bagus. Resepsi hari kedua bolehlah kalau memang enggak cukup gedungnya buat resepsi yang kedua. Tapi resepsi hari ketiga sum'ah, itu mau pamer aja itu perjalanannya. Tapi hadis ini tidak valid. Hadis ini tidak valid dibatalkan Imam Tirmidzi. Dan ada hadis hasan bahwa Nabi pernah melakukan prosesi pernikahan 3 hari. Hadis hasan, hadis anas 3 hari. Ini menunjukkan Allah Taala sabab mengadakan lebih dari satu saksi diperbolehkan dengan beberapa kriteria. Yang pertama, tuan rumahnya mampu, nggak maksa gitu. Karena tuntutan dari keluarga besar, tuntutan dari keluarga besar, akhirnya kita harus keluarin lagi. Kalau kita nggak mampu, nggak usah. Tetap Allah bersamamu. Bertakwalah kepada Allah sembuh kalian. Jadi tuan rumahnya mampu, kita mampu. Yang kedua, memang undangan banyak. Dan 2 jam gedung, belum kan 2 jam itu gak tampu. Kita mau ambil lagi, udah punya orang lain. Jadi oke, kita buat Sabtu Ahad. Itu diperbolehkan. Walaupun yang perlu kita camkan, tidak ada dalil yang mengharuskan kita mengundang seluruh rekan-rekan kita, seluruh teman-teman kita, seluruh anggota, misalnya anggota YIS, itu gak perlu diundang semuanya. Tapi kan namanya kehidupan kan ada yang sempurna, ada yang sensi. Nah itu tadi, kita harus menerapkan ilmu maklum. Nanti kan kita gak diundang, gak usah seubah sama orang. Oh mungkin bajunya, atau mungkin itu private, atau mungkin apa dia harus bagi-bagi dengan undangan orang tuanya, undangan besarnya, itu dia saja. Nabi gak undang seluruh para sahabat. Gak ada dalam Nabi undang seluruh sahabat orang Madinah itu gak ada. Tapi kalau kita punya budget, dan kita ingin mendapatkan tempat, dan tempat dan memadai, waktu sehari tidak cukup, kita boleh buat 2 hari atau 3 hari sebagaimana yang diterapkan oleh Nabi kita sama-sama. Itu yang kedua. Kalau undangannya banyak dan tidak bisa diselesaikan dalam waktu 1 hari, boleh. Jadi untuk waktu itu tidak ada masalah. Harus sebagai teman-teman training, itu kan mubazir dan seterusnya. Hati-hati dalam berbicara, karena Nabi pernah melakukan berapa hari? 3 hari. Kriteria yang ketiga, ina amin ala nafsi minarriya wa sum'ah, apabila niatnya lurus, aman dari niat dan sum'ah. Jadi dia tidak ingin pamer, dia tidak ingin show off, dia tidak ingin memperlihatkan korelasi ke banyak teman. Memang murni ingin memuliakan teman. Atau mungkin kalau saya bilang ini, saya harus bilang ini, kalau tidak bisa pamer gitu. Mungkin dia bergaul dengan komunitas sensi gitu. Persatuan sensi se-Indonesia gitu. Jadi anggotanya sensi ini semua satu bulan semua diundang. Ya udah, buatannya 3 hari itu yang berkaitan dengan apa? Mengulang kewajiban, mengulang kewajiban. Jadi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastikan tidak ada kemungkaran yang kita selenggarakan di acara resepsi pernikahan tersebut. Kita harus cari muka pada hari pernikahan kita. Maka Allah akan ingat kita pada saat kita sesat. Pastikan tidak ada kemaksiatan yang kita buat. Yang kita buat baik. Adapun yang diperbuat atau tidak, yang di luar kemampuan kita itu urusan dia. Misalnya ada yang datang ke pernikahan kita nggak pakai hijab, apakah kita usir? Ya kan? Enggak. Muka apa tidak? Muka, tapi itu sudah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini yang kita atur dari awal. Dan dalilnya banyak. Dalilnya banyak. Bahkan Imam Bukhari menulis bab dalam kitab sahihnya, dalam kitab nikah, bab hal yang dihina wa'amun haram tidak wa'amun. Bahwa apakah undangan harus pulang jika dia melihat kemungkaran di acara tersebut? Dan kesimpulannya, iya. Di antara riwayat yang dibawa adalah Ibnu Mas'ud melihat ada kemungkaran, maka dia pulang dari acara tersebut. Dan kita tahu bersama hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika diundang oleh Ali dan Fatimah, maka Nabi pulang. Nabi pulang ketika melihat kemungkaran tersebut. Nabi pulang. Ketika Nabi melihat apa dinding-dinding rumah beliau tersebut ditutup. Ditutup. Maka pada saat itu beliau pulang. Lalu Nabi mengatakan tidak pantas bagi seorang Nabi dan tidak pantas bagiku dan para nabi yang lain untuk masuk ke acara seperti ini. Beliau pulang, tapi kejar sama Amir Abi Thalib. Tapi kita gak boleh menutup dinding, tak boleh menumpuk dinding dengan kayu dan seterusnya, itu dilarang khususnya dalam acara walimah. Saya akan bacakan penjelasan yang mengajar dalam masalah ini karena masalah ini masih ditemui di mana-mana. Berkata orang yang mengajar, inka adalah wabi maksud ibadi pada Yusuf Kudur. Apabila ada acara yang sia-sia, acara yang sia-sia, tapi hukum acara ini masih diperselisihkan oleh para ulama, maka kita boleh datang, tapi yang terbaik tidak datang. Contohnya, wajah para makhluk berkhidmat mutlak. Fa'inkan madhumi madilah atau apa aja. Jadi banyak tu. Fa'inam yang pun kahari pasti jadi syar'i wajah. Kalau makan yang tu, wajibkan dimakan di fadlat. Fa'inkan awalan ada yang tu. Kalau benar itu Allah itu nafsu syar'i wajah jangan kerapih di asrani. Jadi kalau yang ada jelas-jelas salah kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi sekali lagi, ini bukan kata saya yang bacakan penjelasan Ibnu Hajar. Kalau jelas-jelas salah seperti apa, ada wine di sana, ada minuman keras di sana, maka kita sebagai tamu undangan melihat. Kalau kita sebagai tamu undangan bisa mengingkari hal tersebut sehingga yang mungkar-mungkar itu hilang, maka kita harus datang. Apa-apa itu dari mungkar. Fa'inna yaqul kadhalik faqil syafi'iyya wa jahana. Tapi kalau kita tidak bisa atau kita bukan orang seperti itu, maaf saya kayaknya saya kurang tepat dalam menjelaskan, saya ulang lagi. Mimman idza hadara rufi'a li ajlihi falyakfur. Apabila kita adalah orang yang jika datang itu kemungkaran itu dihilangkan, kemungkaran itu hilang, maka hendaknya kita datang. Tapi kita menyambut kadari. Tapi kalau kita bukan undangan yang seperti itu, maka dalam madzhab Syafi'i ada dua pendapat atau ada dua pandangan. Ahadu huma yaqul wa yunkir bi hamati qudrati. Yang pertama dia datang lalu dia ingkari semampu dia. Wa in kana al-aula ala yaqul. Walaupun yang lebih baik dia tidak hadir. Dan ini kata Imam Baihaqi adalah statement dari Imam Syafi'i. Bisa dipahami tidak? Jadi kalau misalnya kemungkaran itu masih diperselisihkan para ulama dengan perselisihan yang kuat, atau kalau perselisihan itu ada kilat dan kilatnya kuat, tidak setiap kilat diangkat loh. Kata para ulama usul fikih, laisa kullu khilafin ja'a wa'tala illa khilafun lahu haqqun minan nawar. Tidak setiap kilat itu ditoleransikan, hanya kilat-kilat yang punya argumentasi yang kuat. Jadi kalau masalah kilat kita boleh datang, kita tidak. Kalau masalah kilat kita nggak boleh kabur, kita nggak boleh fanatik dengan pendapat guru kita atau madzhab kita. Jadi kalau masalah kilat, masalah perbedaan pendapat, kita boleh datang, kita boleh tidak. Adapun kalau ini sudah jelas-jelas muka di dalamnya itu ada kabar dan seterusnya, boleh datang apa enggak? Opsi yang pertama, kemungkinan pertama, kita adalah orang yang kalau kita datang itu otomatis kemungkaran belum tikar gitu. Jadi begitu melihat kita, gitu, melihat kita datang itu siapa-siapa kabur semua. Jadi jangan-jangan yang buat ini kita dapat semua datang. Ini paling asalnya begini. Jadi yang mau ini nggak jadi. Yang awalnya mau tarik perut nggak jadi, terus datang, namun datang gitu. Biar nggak jadi itu tarik perut. Jadi seperti itu. Tapi kalau kita bukan orang seperti itu, kita bukan tokoh besar, ya itu cuma sekadar teman sahabat yang kita datang ada, tapi kemungkaran tetap ada. Maka apa kata Ibnu Hajar? Ada dua. Yang pertama kita datang, lalu kita ingkar semampu kita. Kita harus bicara dengan siapa boleh ni ah, gitu. Perlu ni tak boleh yang begini begini. Kita tidak dapat Kita datang, tapi kita bilang, jangan diam. Kalau datang harus bilang. Kalau datang harus bicara. Mohon maaf, apalagi kalau teman kita, masalah kita, apa ini seperti ini, apa pokoknya. Tapi saya harus sampaikan, ya urusan anda dengan Allah SWT. Kita kasih penyampaian yang satu, semampu kita. Atau yang kedua, kita tidak datang. Dan ini yang lebih baik, bukan kata-kata, karena yang baik hati, ini adalah statement al-imam al-syafi'i rahimahullah SWT. Jadi jangan ada yang ketika keluar dari masjid ini kata ustaz juga. Ini bukan kata saya, ini kata Imam Syafi'i. Jadi kalau kita mau datang, kita harus bicara. Bicara, terlepas dia dengar atau enggak, bicara. Allah SWT. Baik, mungkin perlu sesi khusus pertanyaan gitu ya. Tadi yang punya masalah pernikahan dan sebagainya dari masjid. Tapi ya kita kembalikan kepada teman-teman dan rekan-rekan dari JIS yang dipercayakan JIS dalam hubungan mereka atas kesempatan dan waktu dan mereka yang disitalkan atas tempat yang mereka berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.